Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa TVRI tercinta di seluruh Nusantara. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, di pagi hari ini mendengar zikir dari masjid, kebaktian dari gereja, dan perenungan-perenungan dari seluruh wihara dan juga dari semua candi-candi, kita semuanya tergugah oleh satu lagu tadi yang dinyanyikan oleh saudara Heriyamba, Kemesraan. Kemesraan, suatu hari di tepi pantai memandang alam, terjadilah sebuah perenungan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini? Hari ini, percik perenungan akan datang kembali menyapa Anda, para pemirsa seluruh Nusantara, untuk bangkit dari semua keluh kesah kehidupan, untuk optimis dari semua kehimpitan hidup, untuk selalu bersemangat dari semua kelesuan, dan untuk selalu melihat satu titik sinar terang dari kelamnya awan yang mendung. Kata peribahasa, di awan mendung itu selalu ada garis-garis perak yang memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kehidupan yang penuh dengan tantangan yang memang sudah dirancang oleh Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita selalu tegar dan untuk kita selalu mencari jalan keluar. Pada hari ini dan pada pagi hari ini, melalui nanti nomor 5743476 atau 0215743478, saudara bisa menyapa dua sosok yang akan kami perkenalkan, yang selalu peduli sesama, yang selalu ingat kepada yang perlu diperhatikan. Kata agama, tidak ada gunanya sholat bila kita tidak menyapa anak yatim piatu. Kata agama, kita seolah-olah tidak bertakwa dan tidak beriman, berzikir tiap hari tetapi membiarkan anak yatim piatu untuk terlantar dan lansia terlantar. Hari ini kita akan menyapa seorang yang masih muda belia, saudara Madali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita berbincang-bincang dengan Mas Madali yang sudah mengerjakan dan dengan inisiatif sendiri ada membina berapa orang, Dek? 25. 25 anak yatim piatu. Dan mereka tinggal di rumah Anda sendiri, ya? Betul, Pak. Luar biasa. Dan kita juga akan ketemu dengan seorang saya sebutnya pahlawan kebudayaan, yaitu Bapak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan ini mempunyai hobi, lalu dari hobi menjadi suatu tanggung jawab, dari tanggung jawab menjadi suatu cita-cita, dan cita-cita inilah melalui kesenian reog dok-dok dari Jawa Barat, ya. Pak Gunawan selalu membimbing sebuah kelompok kecil dan selalu mentas, lalu peduli. Ada satu hal yang oleh Pak Gunawan risaukan. Jangan-jangan kesenian reog dok-dok ini akan punah dari kalangan masyarakat Jawa Barat. Itu sebabnya Pak Gunawan tidak tinggal diam. Dan kata tidak tinggal diam ini menjadi kunci agar kehidupan kebudayaan akan lestari. Dari kebudayaan apa yang dapat didapatkan oleh kita? Keharmonisan kehidupan, suatu gradasi untuk mengenal mana yang indah, mana yang buruk, untuk mengenal mana yang santun dan yang tidak santun. Kebudayaan inilah yang meletakkan manusia lebih tinggi dari hanya terdidik. Apalagi kalau kebudayaan ini menjadi suatu peradaban. Konon orang berkata, terdidik saja tidak cukup, harus berbudaya. Berbudaya saja tidak cukup, harus beradab. Lalu pertanyaannya, banyakkah orang yang terdidik tapi tak beradab? Ah, mungkin ada. Siapa yang lebih beradab? Orang-orang yang katanya maju dengan pencakar langit yang tinggi-tinggi, atau yang tinggal di kampung desa yang sederhana, yang hidup dengan kejujuran, yang hidup dengan tanggung jawab? Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, kita semuanya akan dihentakkan. Pak Madali, nanti saya mohon cerita apa yang sudah dilakukan oleh Bapak di dalam kegiatan Bapak sehari-hari. Demikian juga Pak Gunawan. Boleh sekarang Pak Madali atau Dek Madali sedikit cerita apa yang Anda sudah lakukan. Iya, jadi di wilayah kami Pak ya, ya. Dari 98 ya. Saya itu kan berawal dari anak yang gak mau Pak ya. Jadi setiap hari itu kayaknya dulu kan ada belum program gratis sekolah itu Pak ya. Betul. Anak-anak kita kan gak mampu Pak. Betul. Jadi dari awal saya dulu nih Pak ya. Dari 96 itu saya ditinggal sama orang tua saya Pak. Ya, ditinggal sama orang tua saya. Pas itu saya pengen sekolah itu Pak. Kayaknya gimana gitu Pak, pengen kayak orang-orang itu Pak. Betul. Alhamdulillah, dengan kerja keras ya, dengan miara-miara segala ternak gitu Pak, alhamdulillah sampai lulus SMA Pak. Jadi sampai lulus SMA, setelah itu saya berjanji insya Allah kalau saya ada kekuatan, ada kemampuan, itu saya mau ngedidik anak-anak kampung saya Pak gitu. Luar biasa. Iya, jadi 98 itu Pak, saya membentuk ya suatu lembaga itu Pak. Namanya kan itu cuma mungkin ditertawakan tuh Pak ya. Jadi secara drastis, secara singkat itu namanya ubur-ubur Pak dulu Pak. Jadi ubur-ubur itu kan kita negara bahari Pak ya. Jadi ubur-ubur itu sebutnya usaha bareng-bareng Pak. Jadi anak-anak kita yang gak mampu, terus anak-anak yatim, terus dikumpulin jadi satu di rumah itu, disuruh sekolah Pak. Jadi kita ada kegiatan program paket A dulu Pak. Terus paket B nya terus diniahnya ada sampai ke TK nya Pak. Cuma di waktu itu Pak ya, orang tua itu gak peduli Pak. Jadi anak itu datang sendiri, pas ada temannya datang sendiri, datang sendiri. Gimana saya juga mencari dana ini. Tapi Allah Maha Adil Pak ya. Saya itu langsung diangkat jadi guru kontrak di Kemeri itu, di Darutopik itu. Dulu masih 400 ribu Pak. Setelah itu ya, saya di Darutopik itu selama 2 tahun Pak. Untuk kalau guru kontrak ini berapa satu bulan? 500 Pak. 500 ribu Pak. Padahal biaya untuk membiayai anak-anak yang 25 orang ini. Iya Pak. Dan berapa lansia? Ada 20. Ada 20 seluruhnya ya. Betul Pak. Itu berapa kira-kira ongkosnya? 1.500.000-an itu Pak. 1.500.000. Lalu yang 1 juta lagi Anda dapat dari mana? Ini misalnya dari, saya kan diangkat itu Pak di desa itu sebagai BPD itu Pak. BPD itu iya, Badan gitu. Permusyawaratan Desa. Betul Pak. Betul Pak. Jadi kegiatan itu saya ngebantu-bantu desa juga Pak ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit dari desa itu ada Pak. Ada ya. Ada dari desa itu, terus yang lainnya itu kita ngebantu orang sakit gitu. Kalau orang sakit ya sebisa sebelum ke rumah sakit gitu biasa Pak. Jadi ngebantu itu ya alhamdulillah mencukupi gitu Pak. Alhamdulillah. Ya kita kan berawal dari keikhlasan Pak. Ini kekuatan Anda ya. Betul Pak. Keikhlasan. Keikhlasan Baik. Pak. Betul. Baik. Saudara Madali. Betul, nah sekarang kita Kang Gunawan. Ini bagaimana Pak Gunawan? Awal mulanya sampai Pak Gunawan peduli kepada kebudayaan. Awal dari keinginan saya itu untuk menggiatkan kebudayaan Jawa Barat. Awalnya saya tuh tadinya terjun di sanggar Pak. Nah, ya. Setelah disanggar, nyatanya kebudayaan ini saya sangat tertarik gitu. Ya, ya, ya. Walaupun saya merasa bukan dari orang Jawa Barat. Bapak asli dari mana? Saya dari orang tua keturunan Jawa, Pak. Ya. Saya lahir sendiri di Jakarta. Begitu ya. Ya. Ini sebetulnya Betawi ya. Iya, Pak. Lalu saya dengan kebudayaan saya lihat asik dia dengan seperti kepemimpinan, cara berpimpin gitu. Karena mempunyai satu ketua, wakil ketua, dan juga diselingi dengan humor-humor. Karena ketertarikan itulah saya terjun di bidang reok gitu. Iya. Ini Bapak kalau melihat sekarang banyak sekali budaya-budaya dari luar, lalu juga yang lebih modern begitu. Bagaimana perasaan Bapak? Wah, ini lupa yang saya kadang-kadang suka bagaimana, karena kalau sekarang ini lebih cepat menerima kebudayaan luar daripada mempelajari kebudayaan itu sendiri. Lalu cita-cita Bapak apa? Ya, cita-cita saya hanya melestarikan kebudayaan yang Indonesia punya. Terutama di daerah Jawa Barat. Yang mungkin selama ini yang saya sharing sendiri udah gak pernah hampir tidak mampir melihat gitu. Kebudayaan reok itu ditayangkan di TV manapun gitu. Ada himbauan untuk TVRI supaya menayangkan. Jadi kata, satu kata kunci dari Pak Gunawan adalah melestarikan. Kata melestarikan ini memerlukan kekuatan. Dan kalau kita ingin berkekuatan, kita perlu juga suatu hal yang sifatnya bukan hanya intelektual, tapi juga bukan hanya emosional, tetapi juga spiritual. Para pemirsa, sebaiknya kita sejenak berhenti untuk yang beragama Islam. Marilah kita di daerah DKI Jakarta ini melaksanakan sholat subuh, dan sementara ini kita istirahat sejenak. Alam Indonesia terkenal dengan keindahannya, hamparan sawah, laut yang luas, dan beragam keindahan lainnya. Semua keindahan yang dimiliki ini merupakan anugerah dari Sang Pencipta yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, lupa akan Sang Pencipta jagat raya ini, Sang Khalik yang Maha Tinggi. Kejadian dan peristiwa alam seperti tsunami di Aceh, tanah longsor, lumpur Lapindo, kita mengatakan bahwa Sang Khalik marah kepada kita. Apakah kita yakin akan semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah marah kepada kita. Semua itu adalah kesalahan kita sendiri sebagai manusia. Dengan berbagai kondisi inilah, rasa kepedulian sosial kita diuji olehnya. Apakah kita masih punya rasa empati kepada sesama? Peristiwa yang semestinya sangat menggugah rasa sosial kita, tapi kadang hal itu hilang begitu saja. sebagai manusia, kita terlahir dengan dua fungsi, yaitu sebagai makhluk Allah Wajalla dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Peduli akan kondisi sesama yang mengalami kekurangan, baik kekurangan fisik maupun mental. Uluran tangan kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Para pemirsa hamba Allah yang mulia, mudah-mudahan sholat subuh bagi mereka yang berada di sekitar DKI ini menambah perenungan kita, mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita diberi tiga hal yang luar biasa, yaitu pertama adalah hidayah. Hidayah ini sangat diperlukan oleh kita semuanya, petunjuk ke dalam batin hati sanubari kita. Yang kedua, insya Allah kita semua diberi kesehatan. Bangun pagi, menghirup udara segar, itu adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan kesehatan kita. Dan tentu yang ketiga, kita diberi arah dan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah doa pagi, hidup mati kita tiada untuk siapapun, hanya untuk Allah semata. Kerja keras, berjanji. Saudara Madali tadi mengatakan, mari kita membuat ubur-ubur. Ubur-ubur itu usaha bareng-bareng. Jangan seperti sapu lidi tercerai-berai, satu-satu yang tidak bisa menyapu dengan bersih. Tetapi marilah kita bersatu, seluruh Nusantara membangun bangsa. Namun tidak perlu pembangunan ini hanya fisik saja. Pembangunan ini juga harus juga yang sifatnya non fisik, yang sifatnya intangible, yang tak benda. Di antaranya adalah seni dan perasaan kehalusan. Pak Gunawan secara diam-diam melestarikan budaya reog dok-dok di Jawa Barat. Padahal beliau sendiri bukan orang Jawa Barat. Aneh bukan? Tapi kata beliau, saya asyik. Kata asyik itu adalah suatu hal yang langka pada zaman sekarang ini. Asyik kerja, asyik bermain musik, asyik belajar, asyik memerintah dengan penuh kegemaran dan kesenangan, sehingga kekuatan muncul sendiri karena kita asyik dan ikhlas. Bukan materi yang kita kejar. Tentu materi itu penting, tetapi juga yang sifatnya kekuatan batiniah. Para pemirsa bisa menelpon ke 574-3476 atau 021-574-3478. Kami tunggu dialog ini. Pak Gunawan, ya, Pak. Silahkan terus bercerita. Ya. Kira-kira Pak Gunawan ini kalau mentas dibayar berapa ya? Itu kadang-kadang kalau di kampung, Pak. Ya. Apalagi dalam peringatan nasional. Ya itu paling seikhlasnya, Pak. Seikhlasnya. Nggak dibayar. Kalau seikhlasnya nih standarnya rata-ratanya berapa dapatnya? Ya paling dengan ucapan terima kasih telah kita menghibur masyarakat yang ada aja gitu, Pak. Kalau dalam peringatan nasional di RW atau di kadang-kadang dipanggil ke kampung-kampung lain, Pak. Ya. Itu juga atas nama teman atau saudara yang membantu. Kalau main reog ini, reog dog-dog, ya, kan tentu pakai kostum ya. Iya betul. Itu kostumnya dari mana biayanya? Biaya kita dari teman, rekan-rekan sendiri. Ya. Juga ada beberapa donatur, ya, bapak-bapak yang mau memberikan suatu dengan cintanya dengan kesenian atau kebudayaan itu, mereka memberikan sedikit untuk menambah pembelian kostum itu. Oh begitu ya. Iya. Nah donatur, Bapak mengatakan bahwa donatur itu ada, iya, ya. Tetapi saya ingin tahu apa di kampung Bapak itu semuanya bisa jadi donatur atau orang tertentu saja? Ya paling hanya orang tertentu, paling orang-orang yang bisa nomor satu di warga, yaitu nama Bapak RT atau Bapak RW-nya. Ya begitu, begitu. Yang memberikan suatu sedikit untuk menambah, seperti kalau pakaian yang udah usang harus diganti. Akhirnya kita dengan kumpul-kumpul dana sedikit mungkin dari Basmentas di mana kita mengurangi, mengumpulkan dari hasil pembayaran itu. Ya. Apa yang membuat Bapak gembira sekali kalau pada waktu main reok dok-dok ini yang menjadi cita-cita, ya, menjadi kegembiraan Bapak itu apa? Ya. Terutama sebelum ini saya diri sendiri dulu. Mm-mm. Merasa kalau saya sudah memberikan orang senang, ya, atau orang gembira, ya, itu saya sudah merasa diri saya sudah memberikan sesuatu yang baik gitu. Iya, iya, iya, iya. Jadi kalau sudah kita memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain, berarti saya sendiri harus bisa mengoreksi diri sendiri, apakah saya bisa enggak kalau orang lain itu membahagiakan saya gitu. Nah, luar biasa ya. Jadi Bapak ini gemar menyenangkan orang lain. Iya. Ya. Jadi itu salah satu moto ya, iya, dari Bapak. Menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang, ya, lain. Gemar menyenangkan orang, iya, lain. Nah Bapak lalu katakan, kalau saya bisa menyenangkan orang lain, iya, insya Allah orang lain bisa menyenangkan kita ya. Iya gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nah sekarang Saudara Madali, iya, boleh kita berbincang sedikit? Boleh. Apa yang membuat Anda bergairah di dalam membina anak-anak yatim piatu ini? Yang membuat saya bergairah itu Pak, kebersamaannya Pak. Kebersamaan. Kebersamaannya, saya kan lahir dari piatu Pak. Jadi kumpul sama anak-anak itu kayaknya gembira. Ibarat dia juga kalau punya orang tua ada yang mengasuh, itu kayak senang sekali. Ya. Kayak dulu saya nggak ada yang memperhatikan gitu. Begitu, Pak. Begitu. Iya, jadi timbul dari hati juga itu Pak. Dari hati, keikhlasan, akhirnya ya kumpul sama anak-anak itu ada gimana Pak ya? Ada suatu kebahagiaan tersendiri Pak. Iya, iya, iya. Kebahagiaan tersendiri. Terus banyak hikmahnya juga Pak lagi ya. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya kira-kira misalnya begini Pak. Kalau kita lagi sedih misalnya Pak ya. Sedih terus anak-anak itu sering ya Pak, ogoreng kita gitu Pak. Nah. Pak, iya, nasihatin malah. Malah kebalikannya. Iya. Kok Bapak sering nasihatin saya? Iya, kok Bapak sekarang ya keadaan begini nih ngeluh gitu. Jadi Bapak juga harus ikhlas loh katanya. Apa Bapak enggak kita ada saya di sini. Jadi gimana Pak? Jadi ada yang kayak ada timbul dari hati anak itu Pak ya. Ke kita itu kayak ada sentuhan tersendiri Pak. Jadi aduh gimana Pak ya? Jadi enggak bisa diterangin dengan kata-kata Pak. Betul. Ini kelihatannya orang yang membimbing anak yatim piatu mendapatkan hikmah itu diantaranya anak yatim piatu itu sering memberi petunjuk kepada betul, kita. Betul Pak. Ya. Betul, sering memberi petunjuk kalau kita Pak. Jadi kalau kita ada misalnya ada gimana gitu Pak ya, ada permasalahan ya, gitu ya, ya. Jadi kan ada anak-anak itu seperti misalnya Pak, ada apa sih? Ya, kita berhenti dahulu sebab ini ada telepon. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Bapak dari mana? Oh, Ibu. Ya, silakan Ibu dari mana Ibu? Halo. Ya, halo, halo, halo. Saya dari sini Ibu Rosmulyati. Ya, Ibu Sumaryati, silakan. Profesi saya adalah sebagai guru SMP Negeri 39 di Jakarta. Ah, baik, Ibu guru. Alhamdulillah kita ketemu dengan guru ini. Oke. Ya. Apa yang Ibu akan sampaikan? Saya sangat mengagumi dari dulu tentang apa yang diceramai oleh Bapak Dr. Arief Rahman maupun acara setiap pagi di televisi. Iya. Saya sebagai guru keterampilan, lebih kurang saya mengajar selama 41 tahun. Iya, iya. Tapi saya rasa saya gagal. Oh. Nah, kenapa? Oh, selama ini saya sudah menjelajahi kadang-kadang sekolah keterampilan yang mengadakan khusus. semua itu pembayarannya sangat besar. Iya. Kadang-kadang nggak mungkin saya bisa ikut mencabutinya. Sampai saya pernah pergi ke UNJ segala, itu saya sudah pernah pergi ke sana. Iya. Nah, yang saya tanyakan di sini, kita anak-anak kita sebenarnya kita tidak tahu berbakat atau tidak berbakat dengan IQ dan SQ yang seperti Bapak ceritakan tadi, supaya jangan terlalu panjang. Kenapa kita tidak pernah mengadakan sekolah yang menerima anak-anak yang berbakat secara resmi untuk satu sekolah yang berbentuk dengan keterampilan khusus yang mempelajari tentang khusus dengan berhubungan dengan pelajaran keterampilan dan manajemen keterampilan yang dikoordinir oleh pemerintah negara. Yang sama situasinya dengan sekolah negeri biasa. Baik. Menampung sekolah anak-anak yang khusus tidak mempunyai keterampilan. Saya pernah mengajukan surat ini satu kepada presiden, wakil presiden, mungkin kepada menteri pendidikan dan selanjutnya. Tapi belum mendapat jawaban. Insyaallah. Baik Ibu, terima kasih. Nah, kita baru saja mendengar ada suatu cita-cita dari ibu guru kita ini. Mengajar sudah 41 tahun, lalu beliau kok terfikir bagaimana supaya kita ini punya sekolah yang resmi untuk keterampilan ini. Nah, kalau dari Pak Gunawan, apakah kira-kira untuk berketerampilan itu perlu sekolah atau bisa juga lewat sanggar-sanggar? Ya, yang menurut pengalaman yang sudah saya laksanakan, Pak, dulu tanpa kursus, tanpa ini, kita hanya ingin aktif lah di suatu organisasi. Begitu, seperti sanggar ataupun teater, deh, Pak, jadi dari sanggar itu ada banyak kebudayaan, kesenian apa, itu seperti drama, kesenian lain-lainnya itu pasti di situ ada, Pak. Jadi dari itulah ilmu kita timba, Pak. Jadi tidak saja selalu sekolah formal, sekolah non formal juga boleh ya, organisasi yang seperti biasa saja juga boleh ya. Iya, seperti dalam di masyarakat ini adanya Karang Taruna, itu dalam Karang Taruna itu ada seksi-seksi olahraga, seksi kesenian, ada seksi lain-lainnya, yaitu yang menyalurkan bakat-bakat seseorang dan kemampuan dari Karang Taruna sendiri atau sanggar-sanggar itu. Ya, kalau Dik Madali, di antara anak-anak ini ada nggak yang mempunyai bakat atau keterampilan-keterampilan khusus? Misalnya, bagaimana Anda mengembangkannya? Jadi misalnya kan gini, Pak, anak itu kalau kita ada yang lagi belajar, Pak, lagi belajar, itu kan dilihat, Pak. Ada yang senang misalnya bikin kaligrafi, Pak, ya. Terus yang satu mah senang misal bahasa. Jadi kita enggak itu dulu, Pak. Enggak langsung kamu harus belajar ini. Jadi kita lihat dulu, Pak, keahliannya. Orang kalau maksa itu jadi akibatnya fatal, Pak. Jadi belajar itu tergantung dari dia sendiri apa maunya gitu, Pak. Lepas, Pak. Jadi pas itu nanti kalau udah ada itu baru udah kita, Pak. Keahliannya dia misalnya dari kaligrafi atau misalnya mengaji dari suara itu kan itu, Pak, ya. Ada misalnya gini anaknya, Pak, kalau ngaji itu malas itu, Pak, ya. Malas. Pas ditanyain, ditanyain kenapa kok malas ngaji, lah nggak mau, Pak, malas ngaji, malas kayak gitu, apa lah, yang penting mas saya mah katanya isinya aja. Iya, pas di lihat itu suaranya bagus, Pak. Jadi khusus ke makhraj aja itu, Pak. Jadi buat teori. Jadi jadi ke kita lihat itu dari keahliannya masing-masing, enggak kita maksain gitu, Pak. Betul. Lepas aja, Pak. Betul. Ini menarik sekali. Jadi yang sangat penting itu dari dirinya dia sendiri. Betul, Pak. Kalau udah timbul muncul dari, kalau muncul dari diri dia sendiri itu giat, Pak. Kalau enggak bapaknya nggak muncul dari diri dia sendiri itu susah, Pak, maupun dipaksa gimana juga sulit, ya. Sulit, Pak. Jadi sekarang sekarang ini, Pak, baik. Jadi mungkin tidak perlu sekolah formal saja, tetapi non formal, informal, tetapi yang paling penting ada muncul dari diri sendiri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak siapa ya, dan di mana? Dari Malang, Pak. Pak Andi dari Malang, ya monggo Mas. Iya. Saya tertarik juga dengan budaya itu. Dan budaya itu sangat penting ya Pak bagi kita. Iya, iya betul. Karena kita melihat hari ini ada hal yang membuat mental bangsa kita, karakter bangsa kita itu belum hilang Pak ya dari generasi muda. Itu mungkin tugas kita bersama untuk mau menengok ke belakang bahwa bangsa kita ini pun berdiri juga tidak lepas dari unsur budaya. Iya. Tadi saya juga berbicara dengan seorang ibu yang pengen bahwa ada sekolah khusus untuk ibu dengan keterampilan atau untuk saya pikir itu terlalu spesifik. Memang itu tidak usah kita langsung membuat seperti itu. Bahkan kalau kita ingin melihat lagi di mana generasi muda kita itu mau mencintai negeri ini, ya seperti Bapak Gunawan tadi lah, yeah. Kita persetujuan untuk beliau gitu. Baik. Yeah. Jadi pertanyaan sebenarnya lah bahwa banyak orang tua kita, banyak orang-orang tua sekarang itu menganggap bahwa kalau anak itu kita tuh baik. Tidak bisa menjadi orang. Iya, gitu. Iya, baik. Ya. Terima kasih Mas dari Malang tadi. Saran-saran Anda dan respons Anda sangat positif dan sangat baik sekali. Kami setuju. Silakan, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dari mana, siapa? Pak Haji Yori di Tebet. Ah, baik Pak Haji Yori. Nah, Pak Profesor. Ya. Tadi Pak Madali itu ngomong bahwa dia memelihara anak yatim ini karena melihat kenyataan gitu ya. Ya, terpanggil ya. Betul. Nah, dalam agama itu dikatakan bahwa mereka yang mendustakan agama itu salah satunya yang menyia-nyiakan anak yatim gitu ya. Betul. Nah, itu korelasinya apakah melakukan sesuatu pemeliharaan anak yatim itu melihat dari ayat kemudian kita melakukan atau melihat suatu fakta melakukan. Jadi kalau saya lihat Bapak ini ya bukan karena ada agama memerintahkan gini ke melakukan, tapi karena emang melihat faktanya langsung. Betul, atau merasakan langsung. Nah, ini bagaimana ini berkaitan keduanya ini? Apa bagaimana kalau umpamanya masyarakat umum kayak kita-kita ini melihatnya itu harus merefer ke agama melakukan atau fakta? Dan yang kedua, yang saya mau tanyakan itu percik itu bahasa apa itu? Ya. Soalnya yang saya tahu itu bahasa Indonesia nggak ada percik. Yang saya tahu itu nama suatu think tank di Jawa Tengah yang singkatannya Persemaian Cinta Kemanusiaan. Itu orientasi ke agama tertentu gitu. Itu saya mau tanya itu artinya apa tuh percik? Terima kasih. Baik. Baik, saya jawab dulu pertanyaan yang kedua. Ya, jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut memercikkan air, umpamanya gitu. Percikan air. Jadi ada di dalam bahasa Indonesia. Artinya melepaskan kekuatan-kekuatan yang baik, ya, tapi bisa juga yang buruk, ya. Jadi dalam hal ini kita memercikan yang baik-baik untuk menjadikan perenungan. Kira-kira seperti itu. Tetapi tadi yang pertama, Pak Madali. Ya. Pak Madali tadi tergerak ada satu komentar gitu. Apa karena membaca ayat suci Al-Quran lalu terpanggil menolong anak yatim piatu, atau karena melihat fakta Anda lalu baru ingat, oh di dalam ayat suci Al-Quran memang ada kalimat-kalimat itu. Yang mana yang mendahului? Melihat jadi, faktanya dulu atau dari Al-Quran dulu? Jadi kita ngelihat dari fakta dulu Pak. Dari fakta. Dari fakta kenyataan seperti ini ya. Iya. Sebenarnya kan seperti dari Al-Quran dulu Pak. Tapi kita kalau ngelihat dari Al-Quran. Iya. Itu segen Pak. Kalau ngurus anak yatim itu segen Pak. Segennya apa Pak? Gimana? Rasa hati itu takut rugi Pak. Betul Pak. Itu kalau nggak timbul dari hati sendiri Pak. Iya. Itu rugi Pak. Terus bahkan ya dikumpulin orang-orang gak mampu, maaf ya Pak ya, walaupun isian, orang-orang gak mampu, dikumpulin, ya, diorganisasi, buktinya dipekerjakan. Hmm. Bahkan pernah ada, saya juga, saya di, ada donatur, pernah ada kejadian donatur, bahkan itu minta anaknya, minta anak yatim itu ke tempat saya juga enggak boleh lah. Ya. Kalau sampean mau nyumbang, nyumbanglah. Kalau sampean nyumbang itu ada imbalan, diibaratkan ya, abu di atas genteng Pak, diterpa angin gak ada apa-apanya. Masya Allah. Gak ada, gak mau saya juga. Kalau siapa nyumbang-nyumbang ikhlas. Kalau nyata ada Al-Quran ya kenyataan kan, kalau yeah, siapa yang ngurus anak yatim. Jadi singkatnya, betul, Pak. Ini melihat keadaan, betul Pak, lalu terpanggil. Betul Pak. Nah, tadi ada ungkapan, ibarat seperti abu di atas genteng. Betul Pak. Apa itu maksudnya? Nah, maksudnya gini Pak. Dia itu ya, mau nyumbang anak yatim, ya, tapi minta imbalan anak yatim itu mau dipekerjakan. Allah Akbar. Enggak mau saya juga. Ngapa? Berarti jual. Ya, ya betul, baik. Pak. Karena kebanyakan begitu, Pak. Ya, baik. Jadi di dunia ini mungkin sebaiknya kita melakukan segala sesuatu, pamrihnya hanya satu ya, iya, mencari ridha Allah. Betul, nah, itu kalau Pak. Kalau Pak Gunawan betul, bagaimana? Betul. Kalau main dok-dok reok ini. Reok dok-dok maksud yeah, saya. Yeah. Reok dok-dok ini yang terfikir uangnya nanti datang atau yang terfikir menyenangkan hati orang. Ya itu. Yang satu kita misalnya mau mentas. Itu kalau kita dapat job aja, sekarang kita berbunga gitu Pak. Berbunga. Bahagia. Berbunga. Jadi seakan-akan saya ingin membuat kebaikan kepada orang lain gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi seakan-akan saya udah diberikan kepada Allah bahwa saya, wah ini saatnya kamu memberikan senang pada orang lain. Ibadah, suatu ibadah. Luar biasa ya. Suatu ibadah juga Pak. Iya, ibadah juga ya. Tadi Bapak mengatakan kalau sudah mendapat kayak order itu rasa hatinya berbunga. Iya, gitu, ya. Bunga, apa ya, maksudnya? Ya, satu kalau masalah order kita mentas, berarti selain dari itu, kebudayaan ini kan kadang-kadang membawa misi suka beda cerita gitu Pak. Oh begitu. Jadi kalau kita minta ke sana ke sini, jadi kita timbul aspirasi kita membuat cerita yang baru. Jadi jangan hanya cerita yang kemarin, kita harus membuat lagi cerita yang baru. Karena kemudian itu sepertinya berjalan dengan adanya kehidupan yang berjalan seperti ini gitu Pak. Betul, betul. Jadi maksudnya berbunga itu diantaranya adalah tumbuh aspirasi. Aspirasi. Aspirasi ya, baru. Para pemirsa hamba Allah yang mulia, kita masih mempunyai kesempatan untuk nanti menghubungi 574-3476 atau 021-574-3478 dan kita nanti bercengkrama dengan Saudara Madali dan Saudara Gunawan yang saya sebut adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa tetapi tumbuh di persada Republik Indonesia yang tercinta ini. Mari kita dengarkan apa yang akan dilantunkan oleh Saudara Haryamba. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia di seluruh persada Republik Indonesia ini, dengan percik renungan ini, kita baru saja mendengar Saudara Madali tadi mengatakan, janganlah seperti debu di atas genteng yang kena angin. Berbuat sesuatu, pamrih untuk mendapatkan sesuatu. Kata beliau, yang penting ikhlas adalah ridho dari Allah. Sedangkan Mas Gunawan ini mengatakan, bekerja itu harus dengan penuh kerja keras dan kegemaran dalam hati. Kalau mendapatkan tanggung jawab, berbunga-bunga hatinya. Dan dari bunga hati ini ada inspirasi, ada aspirasi yang muncul pada diri kita untuk merenung lebih dalam. Ditambah lagi dengan lagu dari Saudara Haryamba tadi yang mengatakan bahwa perjalanan kehidupan ini sedalam lautan. Apa sebetulnya arti kehidupan? Supaya impian menjadi kenyataan, supaya orang itu tidak menjadi hayalan, tetapi memang kehidupan ini bukan yang pertama kita alami. Teman hidup kita juga bukan yang pertama, tapi marilah kita buat mereka semuanya yang kita cintai yang terakhir. Yang terakhir, dari cinta akan muncul arti kehidupan. Para pemirsa, 574-3476 adalah nomor untuk dihubungi, atau 021-574-3478. Nah, Mas Gunawan, ya. Tadi Mas Gunawan mengatakan kalau mentas itu senang sekali. Ya. Saya sekarang ingin tahu ya, Mas Gunawan, mentas itu menunggu saja ada orang yang meminta, atau kita juga berusaha untuk mencari-cari siapa kira-kira yang akan meminta kita? Bagaimana? Iya, kadangkala dari apa kita akan mementas mendapat job gitu ya. Iya, iya. Itu kadang-kadang informasinya dari teman. Iya, iya. Kita memberikan suatu, ada yang memberikan dari teman ke teman, akhirnya kita akan mendapatkan job itu. Iya, iya. Karena kita juga karena pentasnya banyak kan di kampung, Pak. Iya, iya. Jadi kadang-kadang enggak seperti kita pentas di ini, paling ada sekolahan. Iya. Dari sekolah-sekolah per waktu perpisahan, iya, iya. Ada kita yang kenal, kadang-kadang kita dipanggil. Ada yang peresmian apa misalnya waktu dalam organisasi apa kegiatan ormas, apa tuh yang di ini, Pak, Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga. Oh, Pancamarga. Iya, yeah. Itu dalam acara-acara tertentu. Betul. Kita kadang-kadang suka diundang. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Untuk menghibur para anggota-anggota. Jadi Pemuda. Pak Gunawan. Ini ada telepon. Nanti saya kembali lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Iya, ini siapa? Dari mana? Ya, saya Pak Ari Amar. Oh, iya. Pak Arif, saya masih ingat karena dulu sering sharing saya dengan Pak Jen Rahman. Iya, iya. Kalau kita hidup ini katanya, sering kita konsultasi juga. Katanya, karena saya duduk PD Keramat dulu. Ada beberapa hal katanya dalam hidup ini. Pertama, kemauan untuk belajar. Iya, iya. Yeah. Yang kedua nih ya. Terus yang ketiga, mau bekerja. Yang keempat, berdoa. Terus berikutnya, tawakal, berserah diri kepada yang menciptakan kita. Habis itu dapat hasilnya, kita bersyukur. Itu saya ingat betul dengan, karena saya sering dulu sharing dengan Pak Chen, almarhum. Baik. Waktu di PNK. Saya pikir-pikir juga, Allah menyuruh dulu Rasul itu ikhra. Belajar dulu pertama, supaya tahu. Iya, iya, iya. Kalau sudah tahu, timbulkan niat, kerja dengan keras, kemampuan yang ada. Terus jangan lupa berdoa kepada yang menciptakan kita. Terus berserah diri kepada Allah, dan hasilnya disyukuri. Jangan dipergunakan untuk yang macam-macam. Saya kira begitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak Amar. Terima kasih, alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak siapa, dari mana? Bapak Hatibi, Tanggul Bojonegoro Serang, Pak. Oh, bangga. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Ini sangat sekali budaya yang seperti kayak bapak-bapak yang sekarang dianggap ini merupakan percikan tadi. Betul. Jadi memang sudah sesuai temanya juga ya, percikan. Karena percikan tadi yang ditanya, pengertiannya itu ya emang bagian-bagian yang terbesar gitu. Tadi besar itu dari kecil gitu. Ya, jadi yang kecil-kecil ini, percikan-percikan inilah harus kita ungkap. Karena betul, nanti jadi besar ini semacam begini. Nah ini saya tangkap maknanya gitu saja. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Waalaikumsalam. Nuhun Bapak. Terima kasih banyak yang dari Serang ini. Nah, jadi tadi dikatakan oleh Pak Amar, dari mulai berniat, lalu mau bekerja, berdoa, dan tawakal. Dan semuanya itu harus kita simpulkan, kita pada akhirnya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Madali, pernah enggak Anda merasa kesal atau kecewa setelah mendidik dengan lansia terutama? Jadi kalau ada juga sih, Pak ya. Iya, iya. Karena ada suka dukanya, Pak. Iya, iya. Misalnya kayak gini, Pak. Lansia, Pak. Untuk lansia, Pak ya. Misalnya kan cuma lansia kan pemikirannya udah ini, Pak ya. Kadang-kadang kesalnya gini, Pak. Ya, kesalnya. Nih dikasih. Iya. Yeah. Pak, karena tuh suruh sholat, Pak. Iya. Yeah. Kata dia udah, Pak. Iya. Yeah. Iya. Udah sholat tadi. Iya. Yeah. Padahal kan belum, Pak, tuh. Ada yang malas gitu juga, Pak. Terus anak-anak juga ada yang badal gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus sukanya itu, Pak. dia itu dibaratkan orang tua saya sendiri, Pak. Orang tua saya sendiri karena saya ini kan ditinggal orang tua tadi itu, Pak, ya. Betul, betul. Terus sama itu jadi ada yang deh jangan itu. Jadi kayak ibarat dia itu ngayomin kita juga, Pak. Betul, betul. Jadi betul. Timbul dari hati itu jadi saya ini punya orang tua banyak gitu, Pak. Jadi untuk menyenangkan orang tua saya enggak bisa, Pak, ya. Iya, jadi lansia itu jadi, Pak. Jadi gimana, Pak, ya? Mereka kenapa sampai tidak ada yang mengurus? Apa tidak punya saudara atau gimana? Gini, Pak. Jadi kebanyakannya kan miskin, Pak. Oh, karena miskin, karena ya. Karena miskin itu, Pak. Baik, jadi baik. Ya, karena miskin itu dia itu kan anaknya boro-boro buat ngebantuin itu. Jadi dititipin aja. Jadi bukan dititipin gitu maksudnya. Kayak orang mondok aja datang serog aja gitu. Iya, iya, iya, iya. Ya. Baik. Nah, Mas Gunawan, pernah enggak Mas Gunawan ini punya pengalaman yang pahit gitu di dalam mengembangkan reok dok-dok ini? Ya, kalau pengalaman pahit sih, dibilang pahit sih kayaknya enggak begitu ya, Pak, ya. Iya. Yang paling pernah yang saya alami waktu itu saya dipanggil di suatu daerah. Ya. Itu yang jalannya itu sudah tidak bisa dilalui kendaraan. Sedangkan saya berjalan sekian kilo harus membawa barang reok itu. Sampai ada dari teman rekan-rekan membawa anak istri karena dia pengen ini. Sampai karena kita harus melalui pematang padi, Pak. Masya Allah. Jadi setelah itu di suatu tempat dia terperosok. Ibu dengan anak-anaknya sampai saya mencari karena pun padinya tinggi. Anak itu dengan ibu hilang. Kita mencari, nggak taunya ibu bapaknya ada di sawah. Karena kita harus jalan berbaris satu persatu. Jadi kita pengalaman dibilang pahit. Jadi semacam ya itulah budaya dan seni. Jadi seni itu bukan berarti kita ini, tapi dalam pelaksa apa rute daripada kehidupan itu. Jadi kita itu seni juga. Betul, iya. Betul. Baik, ini luar biasa. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, percik renungan pagi hari ini menghadirkan saudara Madali yang peduli kepada anak yatim dan lansia. Yang luar biasa adalah dilakukannya, pamrihnya hanya satu, mendapatkan ridho dari Allah. Dari situlah tumbuh kekuatan yang membuat anak-anak itu kadang-kadang menjadi penasehat saudara Madali sendiri. Dan orang tua ini menjadi orang tua dari beliau sendiri. Ini dapat kita alami setiap hari dan kita dapat mengembangkan Republik Indonesia yang masih banyak yang miskin dengan semangat-semangat yang kita contohkan dari saudara Madali. Sedangkan kebudayaan ini jalannya berliku-liku. Seperti yang tadi dinyanyikan oleh saudara Hariyamba, sedalam lautan yang paling dalam yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Mungkin setinggi gunung yang lebih tinggi dari gunung-gunung yang pernah diciptakan oleh Allah. Membawa dok-dok mengikuti dan melalui pematang sehingga rombongan dengan susah payah sampai ke suatu tempat, tapi hati berbunga-bunga karena semuanya ini memperkaya perasaan dan kebudayaan Republik Indonesia. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, mari kita semuanya merenung dan selalu bertawakal, bersyukur, dan tidak menjadi bangsa yang mengeluh. Assalamualaikum.